Karena pada dasarnya peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan basyirah dari Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah dihimpit oleh kesedihan yang luar biasa. Tahun di mana peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang tercintanya. Abu Thalib, paman beliau sendiri, ya, yang kepergiannya menyisakan kesedihan mendalam. Kenapa? Karena dalam riwayat yang mu'tabar, Abu Thalib, paman beliau yang selama itu mengcover, seumur hidupnya mengcover dakwah Rasulullah, itu meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Ketika itu Rasulullah berkali-kali membujuk pamannya ini. Ya amiku, la ilaha illallah. Hei paman, ucapkan la ilaha illallah. Tanjah, kau akan selamat di akhirat. Maka pamannya ini melirik ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, sope dirinya buat Islam, mau dikubur. Akhirnya enggak bersyahadat. Rasulullah mendesak lagi, qul ya ammi, la ilaha illallah, sambil menangis tuh Rasulullah. Qul. Ya. La ilaha illallah. Salamatun alaik. Imma fil qabri wa imma fil akhirah wa lakal jannah fi yawmil khuld. Qul ya ammi. Ucapkan pamanku, la ilaha illallah, kau akan selamat di kubur, di akhirat, bahkan kau akan kekal di surga. Kenapa demikian? Karena pembelaannya luar biasa. Mendekan belum bersyahadat, itu akan menjadi tetangga Rasulullah di surga. Saya yakin. Tapi belum melirik lagi, ada Abu Lahab. Cik Abu Lahab, silakan. Kalau engkau masuk Islam, diduruk jasad kamu. Akhirnya belum tidak juga masuk Islam. Tidak juga bersyahadat. Akhirnya ditepuk Rasulullah oleh Malaikat Jibril. Yakfi ya Rasulullah. Sudah selesai ya Rasulullah. Ijra'il sudah siap beraksi. Maka dicabutlah nyawa Abu Thalib dalam keadaan tidak bersyahadat. Nah ini berat bagi Rasulullah. Orang yang begitu besar pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan harta, dengan bahkan dengan nyawa sekalipun, tapi beliau tetap, maksudnya berani dengan keberaniannya, tapi beliau tidak bersyahadat. Nah ini yang membuat Rasulullah bersedih. Sampai Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun, kepada jalan yang lurus, kepada siapa yang Allah kehendaki. Belum hilang kesedihan Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istri yang tercinta, yang seumur hidupnya juga membela Rasulullah, mengorbankan hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau menjadi wanita pertama yang beriman pada Rasulullah dan orang pertama yang beriman pada Rasulullah. Ya. Dan beliau juga menjadi istri yang pertama bagi Rasulullah SAW. Ya. Baik, kemudian di tahun yang sama juga Rasulullah SAW menyaksikan bagaimana para sahabatnya disiksa supaya murtad kembali. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf menyiksa para sahabat yang masih seumur jagung, bisa dihitung jari. Ya, para sekalian. Yang masih bisa dihitung jari. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya. Ammar bin Yasir sekeluarga disiksa oleh Abu Jahal. Bahkan Yasir ayahnya dicekik, Sumayyah ibunya dibunuh. Ada yang meriwayatkan ditusuk dari kemaluannya tembus sampai ke kepalanya. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka beriman kepada Allah. Nah, Rasulullah merasa berat untuk melanjutkan tugas dakwah risalah. Apakah dilanjutkan lagi? Apakah aku mampu melanjutkan tugas dakwah ini? Nah, di saat itu Allah mengirimkan Malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu latar belakangnya. Itu terjadi di bulan Rajab. Masyhur ulama atau jumhur ulama menyebutkan itu terjadi di hari Senin, tanggal 27 Rajab, ya, di tahun ke-11 Bi'sah, setelah 11 tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasulullah. Itu basyirahnya. Jadi Rasulullah kemudian dihibur, diperlihatkan oleh Allah peradaban para Nabi dan Rasul. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Yathrib, Madinah, dari Madinah ke Syajar Musa, ke Tunisia, ke Madian, tempat di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syu'aib. Ya, ada Syajar Musa ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan 10 perintah Allah, 10 commandment. Lalu ke Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Lalu ke Baitul Maqdis. Ya. Di situ diperlihatkan peradaban para nabi dan rasul. Dipertemukan dengan 1500 nabi dan rasul. Cerita tuh bagaimana kondisi penderitaan para nabi dan rasul ketika berdakwah. Oh, ternyata mereka lebih menderita daripada saya. Ya, Nabi Yahya disembelih sampai putus kepalanya. Nabi Zakaria dibelah sampai putus tubuhnya, terbagi dua pinggangnya. Digergaji pinggangnya. Oh, ternyata nabi-nabi setelahku lebih berat ujiannya. Dari situ kemudian naik dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa, ya, naik ke langit, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Isa, Yahya Isa, langit kedua, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Harun, langit kelima Nabi langit, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Lalu sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah, mendekat diri kepada Allah, hanya melihat cahaya Allah, lalu diwajibkan solat 50 waktu yang kemudian menjadi 5 waktu. Setelah itu turun lagi ke bumi. Nah, ini peristiwa yang dahsyat. Diperlihatkan peta peradaban manusia, dipertemukan dengan para nabi sebelum beliau, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Lalu diperlihatkan kekuasaan Allah di alam semesta, kerajaan Allah di langit. Luar biasa. Maka berubah total, yang tadinya Rasulullah berat malah menjadi bersemangat. Ternyata aku belum apa-apa, dakwahku baru dimulai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu adalah peristiwa momentum dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah menjadi Yaumul Furqan, hari di mana Allah menunjukkan kekafiran dan keimanan antara Abu Bakar, sosok yang mewakili keimanan, dan Abu Jahal, sosok yang mewakili kekafiran. Ya, Abu Jahal tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dialami Rasulullah. Wahai Muhammad, ini mohon maaf saya bahas dulu Isra Mi'rajnya karena tanggalnya 27 Rajab, ya Pak. Aku ini pergi dari sini Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan dengan kendaraan tercepat, 1 bulan. Balik lagi 1 bulan, berarti PP berapa? 2 bulan. Udah gitu, kamu bilang cuma 1 malam. Itu jaraknya Bapak Ibu 1233 km. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. PP berarti 2466 km. Udah gitu naik ke langit balik lagi. Hanya 1 malam. Kami itu 2 bulan, Muhammad. Benar kamu mengalami semalam? Betul, paman. Sadar kamu mengalami? Sadar. Ya Allah, Muhammad. Kami aja 1 bulan, PP 2 bulan. Kamu bilang 1 malam. Sebentar, Bapak Ibu. Masuk di akal tidak? Masuk dia kan? Ya, kemudian datang Abu Bakar. Nah, diceritakan pada Abu Bakar. Ceritakan pada Abu Bakar. Apa yang tadi kau ceritakan, hai Muhammad? Diceritakan pada Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? Kau percaya kepadanya? Wah, di luar dugaan Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Nah, ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang diimani, pasti masuk di akal. Jika ada yang susah difahami oleh akal, bukan yang imannya rusak, bukan iman yang salah, tapi akal yang belum mampu. Sementara Abu Jahal mendahulukan akal, iman belakangan. Jular rugaan Abu Jahal, apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, lau asyada min hada wa ja'a min idi Muhammadin, lau saddiku li'anhu Nabiullah Rasulullah SAW. Wahai Abu Jahal, walaupun lebih dahsyat, lebih cepat daripada ini, jika yang mengalaminya Muhammad Rasulullah SAW, aku percaya. Pemada turid ya Abu Jahal. So, hayang naon anjen Abu Jahal. Hayang gitu masal wagelona, pergi Abu Jahal. Nah, ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal. Ayyamul Furqan, membedakan antara iman dan kekafiran. Luar biasa Abu Bakar. Maka Allah mendapat memberikan gelar As-Siddiq saat itu kepada Abu Bakar alaihissalam. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiqnya membenarkan. Luar biasa, Abu Bakar belum mempelajari tentang kecepatan partikel cahaya, tapi Abu Bakar sudah faham itu. Masuk di akal perempuan Allah. Buruk adalah kendaraan yang gunakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tercipta dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 x 10 8 meter per detik kan, tidak butuh 1 detik untuk Mekah ke Masjidil Aqsa. Tidak butuh 1 detik untuk memutari dunia, apalagi di Mekah ke Palestina. Naik ke langit bersama Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, turun langsung sesaat juga ada di bumi. Dan ciptakan dari cahaya juga. Masuk di akal para ulama. Ini cerdasnya Abu Bakar. Jadi nombor dosa. Abu Bakar apa Abu Jahal? Abu Janda. Abu Janda, keceletot. Abu Jahal maksud saya. Jangan viral ya, keceletot para ulama. Yang baik menurut saya nama Allah. Tidak sedikit mereka yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW atas peristiwa ini. Maka Allah pertaruhkan kesuciannya untuk membuktikan, untuk menunjukkan kalau itu benar-benar terjadi, untuk meyakinkan kita kalau itu betul-betul terjadi. Maka kalimatnya dalam ayat yang pertama surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi baraknahu lah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda kekuasaan kami. Itu hikmah yang kedua, ya, hikmah Yaumul Furqan, hari pembeda antara kafir dan iman. Tidak sedikit mereka yang murtad saat itu, tidak percaya sama Rasul, jadi kafir kembali. Nah, yang ketiga, Bashiron juga untuk umat akhir zaman. Apa Bashironnya? Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, ini saya ringkas saja. Untuk naik ke Sidratul Muntaha. Sidroh itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah ujungnya alam semesta. Jadi alam semesta itu berbentuknya ternyata kayak trompet gitu. Dan NASA membenarkan kalau alam semesta itu berbentuk seperti trompet. Nah, ujungnya itu adalah Sidratul Muntaha. Sidrah terminal muntaha penghabisan. Untuk naik ke Sidratul Muntaha, bisa tidak dari Mekah? Dari Masjidil Haram? Bisa ya? Dari Masjid Nabawi bisa tidak? Dari Madinah? Bisa. Dari Masjid Al-Arafah di sini bisa enggak? Bisa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Itu isyarat bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Mekah adalah titik tolak peradaban. Dimulai oleh Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Madinah titik tolak dakwah tauhidnya Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa titik tolak dakwahnya Imam Mahdi dan umat Islam akhir zaman. Dimulai peradaban manusia khilafah fil ardh ini di Mekah dan ditutup dengan Masjidil Aqsa. Siapa pelaku-pelakunya? Kita insyaallah. Baik, itu pembuka. Aduh, pembukaan panjang. Yang saya hormati MC kita pada kesempatan kali ini, Pak Budi. Terima kasih Pak Budi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati dan saya banggakan, DKM Masjid Arafah. Pakai Al tidak, Pak? Tidak ya. Masjid Arafah di Perum Bandung Indah Raya. Bir berarti, Pak? Bir? Bandung Indah Raya. Ya, Al Bir. Bir itu bukan berarti minuman keras, Pak. Birun itu artinya kebaikan. Barro ya biru, birun. Atau barun. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan, Bapak nyoba dulu tinggal di sini. Insyaallah Bapak paham apa itu kebaikan. Amin. Maka mestinya Arafah. Arafah itu mengenal. Mengenal apa arti kebaikan. Baik. Kemudian yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh, aparat setempat, mulai dari RT, RW, ya mulai dari RW berapa, Pak? RW 01 sampai ke para ketua RT, kalau hadir juga hadirin kaum muslimin yang semua terimakumullah. Kumah daramah, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Saya mohon maaf tidak sempat pulang ke rumah, tadi ada keperluan. Insya Allah kita sedang berupaya untuk membuat satu perkampungan akhir zaman, ya. Saya ditanya sama Ustaz Zulkifli Ali dua kali. Pertama di Masjid Al-Ukhuwah, yang kedua di Pekanbaru. Gimana perkembangannya? Sudah belum bikin kampung akhir zaman? Ya, dan ternyata jamaah banyak yang tertarik untuk membuat kampung akhir zaman. Apa maksudnya kampung kurma akhir zaman? Ustaz Zulkifli Ali membuat satu program di mana harus ada tempat bagi kita untuk hijrah, manakala Indonesia ini chaos. Karena saya melihat tahun ini nampaknya kita akan chaos, Pak. Punten bukan menakut-nakuti, dan saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Jenderal Muldoko. Tapi saya sudah memprediksi, khawatir Indonesia ini chaos. Maka kita perlu satu tempat di mana kita bisa menyelamatkan iman Islam kita sebelum kita hijrah yang sesungguhnya nanti ke Syam, Palestina dan Suriah atau Jordan. Maka ada baiknya kita punya tempat transit dulu untuk menyelamatkan diri. Kita berharap kampung ini bisa seperti Ambon dulu, Pak. Para malaikat turun melindungi kita. Luar biasa cerita Ambon waktu tahun 2000, transisi dari 1990 sampai 2000 di Idul Fitri. Itu ada Masjid Muhammadiyah, itu diserang, dikepung oleh 2000 orang Obed. Obed itu Kristen. Sementara Islam disebutnya Acang. Di dalam masjid di dalam Masjid Al-Fatah, kalau tidak salah, Masjid Al-Fatah, komplek Universitas Muhammadiyah, saat itu ada rektor juga, dan ada ustadz kami dari Tasikmalaya sengaja datang ke sana untuk melakukan investigasi. Dikepung saat itu hanya 20 orang. Bayangkan 20 lawan 2000, Pak. Itu sudah siap hidup dan mati saja. Azan, lalu sholat 2 rakaat. Azannya azan jihad. Sholat 2 rakaat, sholat hajat. Meminta keselamatan dan perlindungan dari Allah. Begitu keluar, itu batu sebesar-besar gini berbaris, Pak, di depan. Bom molotov dilempar, pecah kacanya, tapi nyangkut sumbunya di kaca, bomnya ada di dalam. Tidak meledak semuanya, dan tidak ada satupun bom yang meledak. Dan 2000 orang Obed tadi lari tunggang langgang melihat begitu yang 20 orang ini keluar. Sampai ada 3 orang yang tidak bisa lari, mereka lari tapi diam di tempat. Yang satu berseragam aparat, ya, saya tidak menyebutkan berbaju coklat, Pak, ya. Enggak, bukan baju coklat, Pak. Ketika di sela-sela itu motornya gak nyala-nyala, sobi wajah ketakutan melihat ke belakang. Ditangkap mereka yang 3 orang ini. Ternyata dari 3 orang ini, yang satu aparat, yang satu pendeta, yang satu orang sipil. Provokatornya itu pendeta. Ketika ditanya, kenapa kalian tidak bisa lari? Dan kenapa kalian lari semua? Apa yang kalian takuti? Itu di belakang mereka lihat. Yang 20 orang ini tidak melihat. Tapi yang 2000 orang Kristen itu melihat. Datangnya bertubi-tubi tanpa henti dan berbaris mereka yang berbaju putih semua dan wajahnya sama. Siapa itu? Malaikat. Nah, kita rindu suatu saat kita harus siap-siap dari sekarang. Itu maksudnya para jamaah meminta nanti dibuatkan kampung kurma akhir zaman. Kami sudah survei beberapa tempat, nampaknya sudah ada yang diminati. Insya Allah kita akan buka kampung ini di Garut, Pak. Di Tasik sudah ada, di daerah di daerah Taraju, Pak. Taraju. Kalau Garut insya Allah kita di Talegong, ya. Ada 19.000 meter persegi. Kita bahkan bikin kampung kurma akhir zaman, Bapak Ibu. Tapi hanya terbatas 50 peminat saja. Ya, 50 peminat, nanti kita bikin kampung. Kalau itu tidak cukup, kita bikin lagi kampung yang lain ke Jawa Barat Selatan, ke arah Cianjur, Bapak Ibu. Yang jelas kita harus punya tempat di mana kita bisa menghidupkan Islam secara kafah. Kita akan bikin, tidak ada teknologi di sana. Yang murni adalah kita murni. Anggap saja saat itu teknologi sudah tidak ada. Karena tidak lama lagi teknologi akan hilang, Bapak Ibu. Betulkah demikian? Akan kita bahas kesempatan ini. Baik, jadi tadi saya berbicara itu sama para pengusaha, ya. Alhamdulillah mereka masih muda-muda dan mereka sudah hijrah dan mereka siap untuk berhijrah tadi. Nah, Bapak Ibu yang berminat silakan, hanya 50 pendaftar, Bapak Ibu. Ya, yang nanti kalau misalnya kita membludak, ya kita bikin lagi kampung yang lain. Kita akan hidupkan di sana. Kita tidak akan menggunakan uang kertas, kita akan menggunakan dinar dirham di sana. Dan tidak ada teknologi, kita akan hidup alami, bersiap-siap untuk menyambut akhir sama. Ada yang berminat silakan. Nanti saya sampaikan pada kontraktornya, ya, insyaallah. Dan tipe rumahnya pun sudah ditawarkan. Jadi dengan uang 12 juta, Bapak Ibu sudah punya tanah 100 meter persegi. Ya, 12 juta 100 meter persegi. Dan dengan uang 35 juta itu punya rumah tahan gempa. Karena prediksi rumah yang harus kita bangun ini tahan gempa. Karena akan banyak gempa di mana-mana terjadi, bahkan di 2019 ini BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami 2.500 gempa. Dan itu bisa lebih di angka 10 skala Richter. Itu penonton. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Bicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita masih ingat, ini ada beberapa peristiwa yang ini pernah kita bahas. Ya, hari ini kita berada di fase yang keempat, Bapak Ibu. Dari lima fase yang Rasulullah sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kita akan mengalami lima fase. Fase nubuah sudah berlalu. Rasulullah memimpin dunia di 23 tahun 610 Masehi sampai 632. Fase yang kedua adalah fase Khulafa Rasulin Al-Mahdiin. Rasulullah menyebutnya Khilafah Al-Minhaj Nubuah. Dan ini hanya berlangsung 30 tahun dari 632 sampai 661 Masehi. Fase yang ketiga adalah fase Mulkan Adhan, fase di mana kerajaan-kerajaan dan dinasti-dinasti Islam memimpin dunia. Dimulai dari dinasti Umayyah, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah. Dan salah satu peninggalan yang terpenting yang juga akan berguna dan akan dipakai di akhir zaman nanti adalah Masjid Umawi. Masjid satu-satunya di Damaskus Timur, kata Rasulullah, yang bermenara putih. Kelak di masjid itu Nabi Isa akan turun. Ketika umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah dipimpin oleh Imam Mahdi. Wa imamukum al-Mahdi. Wa huwa yusawwi shufufakum. Wa huwa yusawwi shufufakum. Yo. Dan Imam Mahdi saat itu sedang meluruskan shaf kalian. Fa nazala Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam ala janahain malakain, memegang sayap dua malaikat. Ya. Jadi turunnya itu tidak menggunakan pesawat ulang-alik, Bapak Ibu. Tetapi menggunakan dua sayap malaikat. Sayap dua malaikat ya, kanan kirinya. Apabila melihat ke bawah berjatuhan air dari rambutnya, tanda beliau telah berwudu di langit sana. Dan apabila melihat ke atas, wa idza rafa'a ra'sah yasqutu syai'un kallulu'i wal marjan. Apabila melihat ke atas, maka akan berjatuhan sesuatu mirip mutiara. Setelah turun, Al-Mahdi sudah paham kalau itu Nabi Isa. Ta'al ya Nabi Allah, salilana. Mari kanjeng Nabi, imami kami salat. Nabi Isa menolak. Kemudian Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Taqaddam, hadihi uqimat lak. Maju anda ke depan, ini qomat untuk anda. Ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Minna sayusalli khalfahu Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada orang yang dia, Nabi Isa AS, salat di belakangnya. Jadi Nabi Isa itu menjadi makmum. Kebayang perempuan. Nabi Isa menjadi makmumnya. Artinya betapa mulianya beliau. Bukan beliau lebih mulia dari Nabi Isa. Tidak. Tapi itu menunjukkan kemuliaan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman. Saking mulianya mengamalkan Quran Sunnah di akhir zaman seperti zaman kita ini, para Nabi dan Rasul pun menjadi makmum siapapun yang memimpinnya. Jadi Bapak Ibu harusnya bangga kita bertahan Tauhid di zaman sekarang, berpegang teguh. Karena di zaman ini tidak sedikit mereka yang galau dan tergelincir. Punten Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud membukakan aib, tapi ini bukan aib, tapi ini pelajaran bagi kita. Tidak sedikit para ustadz yang tergelincir di zaman kita ini. Pesta demokrasinya belum selesai, tapi tauhid bertauhid berguguran. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Maka betul kata Rasulullah SAW, badiru bil amali solihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperkuat tauhid kalian dengan amal soleh kalian, dengan ibadah kalian. Kenapa demikian? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru hara yang dahsyat luar biasa. Saking dahsyatnya. Orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Nah, ini adalah gambaran yang akan terjadi di zaman kita. Bukan akan, sedang terjadi, yaitu fase yang keempat. Ya, fase yang ketiga diakhiri dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924. Nah, di fase yang keempat ini dimulai dengan berdirinya Dimulkan Jabariyah, yaitu kekuasaan yang diktator yang berlindung di bawah sebuah fitnah. Abu Fatih Al-Anani menyebutnya fitnah demokrasi. Terlihat sekarang demokrasi dijadikan tameng perlindungan para komunis, betul? Para ahli, para orang-orang ateis, orang musyrik, para penista agama, para pembuat, para pengkhianat berlindung di balik demokrasi. Demokrasi dikotori oleh mereka sehingga yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, yang pembohong dibenarkan, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Sudah terjadi? Sudah. Ini tanda kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Ya, Pak Selena, ini di zaman yang keempat. Baik, tadi apa yang kita bahas? Oh iya. Nah, orang berganti akidah dalam sehari. Sekali lagi, saya tidak bermaksud apa-apa, Bapak Ibu. Ini bukan hanya menimpa seorang beliau, ya, saya tidak sebut namanya, Bapak Ramadhan yang sudah tahu. Ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan beliau dan kembalikan beliau bersama kami. Kembalikan beliau kepada kami, umat Islam. Karena beliau, saya yakin, tersandra. Ya, kita doakan ya, Bapak Ibu. Mau mendoakan ya? Benar, Bapak Ibu, mau mendoakan ya? Di sini saya hanya ingin menjelaskan Pak Jokowi tingkat keislaman. Benar, Bapak Ibu. Saya tidak menyoroti Pak Jokowi ini. Tapi yang saya lihat adalah situasinya. Silakan bantah saya dengan Quran dan hadis. Jika pernyataan saya ini keliru, tidak sesuai dengan Quran hadis. Bapak Ibu, kita di masjid ini berbicara Quran hadis kan? Berbicara keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, berarti referensi kita sama kan? Quran dan sunnah. Bukan karya filsuf Yunani, bukan karya Socrates, Plato dan Aristoteles, bukan? Atau karya Niccolò Machiavelli dengan Il Principo yang menjadi bupin bagi komunisme ateisme. Atau Karl Marx, Leninisme, sosialisme. Betul ya? Quran dan sunnah, Bapak Ibu. Baik, jadi sekali lagi saya tidak menyoroti Pak Jokowi atau siapapun, tidak. Tapi saya melihat bagaimana hal ini dalam kacamata akidah. Bapak Ibu silakan, mau pilih nomor berapa? Saya cuma mengingatkan, persatuan umat itu nomor satu. Jadi presiden baru nomor? Pak Jokowi tingkat keislamannya dilakukan atau bagus? Wah, bagus banget, Pak. Bagus banget. Ini seorang presiden yang sholat hajat untuk bangsanya, untuk negara. Lihat wajahnya, Pak. Dan lihat sorot matanya. Apakah itu yang ada dalam hatinya yang sesungguhnya? Tidak. Itu salah satunya Pak Jokowi. Saya tahu banget, loh. Bener, itu luar biasa. Puasanya juga itu dari dulu. Yang mengusungnya itu siapa? Yang membisikkannya nanti. Misalnya biar pun itu orang baik, soleh, panggilnya juga soleh, baik. Tapi yang usung adalah kelompok gak benar, jangan dipilih. Kenapa? Bahaya itu nanti yang membisikkan ini yang usung, yang angkatnya. Jangan sekali-kali mengatakan, oh dia orangnya baik, Masya Allah, dan sebagainya. Kali-kali menganggap dia baik, batal. Anda akan ikut adil di dalam menjurus dan pemimpin tersebut dalam keinginan. Silakan buka dalam kitab Tauhid, Bapak Ibu. Karya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Judulnya Al-Wala Wal-Bara. Loyalitas dan Anti-Loyalitas. Buku ini menjelaskan, mengurai secara detail arti La Ilaha Illallah dan bagaimana La Ilallah diaplikasikan di zaman Rasulullah, di zaman para Nabi, di zaman Rasulullah dan di zaman kita hari ini. Salah satu dari bahasan buku tadi adalah hal yang sangat prinsip yang harus kita pegang teguh. Intisharul kafirin wal musyrikin likitalil mu'minin fahuwa kufrun mutlaqan. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, sadar ataupun tidak, kafir dia secara mutlak. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan buka kitabnya. Sekarang sudah ada terjemahnya di Indonesia ini. Ya, ini sudah dari dulu Bapak Ibu, kajian kitab Tauhid ini. intisharul kafirin wa intisharul musyrikin liqitalil muslimin aw mu'minin fa huwa kufrun mutlaqan. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, kaum mu'minin, itu kafir, sadar atau tidak. Bapak Ibu, terjadi tidak di tanah air kita? Jujur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak saya. Ya. Ada cerita nih sampai kepada saya dan jamaahnya telepon, "Ustaz, gimana ini ustaz saya? Kenapa Ibu?" "Nah, jadi kieu ustaz teh, kunaon?" "Nya balik ti Jakarta, siga kieu ya." "Jakarta na mana Bu nya eta?" "Tong disebutkan istana negara namanya, Bapak Ibu." Semuanya cerita, wajib kita memiliki pemimpin yang baik untuk bangsa kita. Betul. Ciri-cirinya dijelaskan, Qurannya jelaskan, hadisnya jelaskan, luar biasa. Habis kuliah subuh pagi beliau berangkat ke Jakarta, diundang kan. Ketika sampai di sana tanda tangan, dikasih map, di dalam map ada amplop, kandal luar biasa amplopnya. Begitu dibuka amplopnya 15 juta. Ah. Ini baru datang, enggak ceramah enggak apa, cuma datang doang dikasih 15 juta. Saya ceramah seharian enggak dapat 15 juta kata dia. Begitu kagum kepada isi amplop tadi, Allah dan Rasulnya hilang, jinnya masuk ke dalam tubuh. Ingat Pak, ada jinnya. Saya yakin ada jinnya. Buktinya sorenya pulang. Jadi ngaco, istrinya pun kaget. Cerita sama jamaah, jamaah itu telepon saya. "Ustaz gimana bla bla bla bla bla?" "Rukyah Bu." "Dirukyah para sekalian." "Balik deh tah sadar deh." Allahu Akbar. Ternyata jin pun ikut andil dalam pesta demokrasi tahun ini. Hati-hati Bapak Ibu. Betul apa kata Rasulullah? Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia. Menjual agamanya, menjual akidahnya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan. Betul tidak Ibu? Salah apa yang saya katakan? Halo? Kayak jadi tegang gitu. Pak, apa saya terlalu pedas, Pak? Baik, kenapa saya mengatakan ini? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, saya tanya dengan keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu. Terlepas siapa pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini muslim, betul? Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini mukmin, betul? Allahumma fashad, ya Allah, saksikan ya Allah. Aku yakin kau maha mendengar ya Allah. Aku yakin kau maha melihat ya Allah. Saksikan ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tolong jawab dengan jujur dengan apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin. Ingin selamat nanti di padang mahsyar? Ingin. Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bapak Ibu ingin selamat nanti di padang mahsyar? Ingin. Ingin mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di padang mahsyar? Ingin. Ingin masuk surga? Ingin kekal di dalam surga? Ingin. Baik, hafal nama-nama surga? Jangan-jangan hafalan neraka. Baik Bapak Ibu, nih saya sampaikan hadis Rasulullah. Silakan buka di dalam Kitabul Fitan, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakunu ba'di umara." Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Sudah terjadi belum? Tuh, baligona banyak fotonya di pinggir-pinggir jalan. Sudah bermunculan? Nah, hati-hati kata Rasulullah. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan karena pengen mempertahankan pangkat dan jabatan. Karena pengen mempertahankan gaji bulanan. Apa saya terlalu keras Bapak Ibu? Sekali lagi ya kata Rasulullah. Man sadaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas perkataan dusta dibenarkan. Dan karena menjadi sandal politik dia. Wa annahum ala zulmihim. Dan menolong kebijakan zalimnya. Sudah jelas kebijakannya zalim kepada rakyatnya. Tong disebut umat Islam namada pasti dirugikan. Siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya karena dunia dan menolong kebijakan zalimnya karena dunia, falisa mini, dia bukan umatku kata Rasulullah. Dia bukan umatku, diusir di padang mahsyar. boro-boro mendapatkan syafaat, tidak diakui iman Islamnya. Coba pemimpin yang semacam itu, yang dibela, yang dia, yang mereka bela, ketika Allah dan Rasulnya mengusirnya, bisa menyelamatkannya? Tidak. Silakan kaji surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 4 ayat sesudahnya. Ngeri itu Bapak Ibu. Nanti pemimpin yang diusung, yang dibangga-banggakan di dunia, ketika sadar mereka telah sesat dan menyesatkan, nanti akan saling melepaskan diri. Ah, aku tidak kenal. Aku tim sukses kamu. Aku enggak kenal sama kamu. Fataqattu'at bihimul asbab. Maka putus segala hubungan antara mereka, seolah-olah tidak pernah terjalin pertemuan antara mereka. Terjadi pertemuan antara mereka. Diusir sama Rasulullah. Falaysa minni walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaysa biwaridin alayyal hauda, dan dia tidak akan menikmati telaga mahsyarku. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyebutkan yusyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan gullan. Manusia di padang mahsyar akan digiring selama 50 ribu tahun yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Wa kana miqdaru yaumika alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di padang mahsyar 1000 tahun yang kalian hitung. Dalam kondisi apa? Satu hufatan, tanpa alas kaki. Alas kaki kita sama nanti di sana. Mereknya nyeker men. Uratan telanjang bulat tanpa pakaian. Gurlan tanpa dihitan, dibungkus dehita, cangkangan dehita untuk laki-laki. Wa yata'allaquna bi'udukihim, dan mereka bercucuran keringat. Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusanya, bahkan ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Wa minhum man ijamal iljaman bilawraki iljaman. Nah, kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti di padang mahsyar, mereka punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada Haudu Adam alaihissalam, ada Haudu Nuh, Haudu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada telaga Adam, telaga Nuh, telaga Ibrahim, bahkan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innakum sataridun." Kalian semua hai umatku akan sampai nanti ke telagaku. Waman waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, dia akan pasti meminumnya. Waman syariba minhu, dan siapa yang berhasil meminum air telagaku nanti di padang mahsyar, walau zamatan minal ma', walaupun hanya seteguk, lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya, siapapun yang berhasil sampai ke telaga itu dan berhasil meminumnya walau seteguk, dijamin masuk surga. Nah, mereka yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kebijakan zolimnya, apapun alasannya, apa kata Rasulullah, dia akan terusir dari telaga mahsyar ini. Dihijab tuh. Padahal Rasul memanggilnya, "Tahan, qariban bainakum wa bainana." Ayo, sudah dekat, cepat-cepat ke sini. Ya Allah, ini umatku, ya Allah. Mari kemari sini. Itu di padang mahsyar, Pak. Ketika telah dekat, tiba-tiba dihijab tuh sama Allah. Blum. Hijabnya terbuat dari kaca dan tidak bisa di tembus. Sampai Rasulullah menjerit. Rasulullah SAW menjerit, "Ya Rabbi, lima hajabta bainana wa bainahum. Ya Allah, kenapa kau hijab antara kami dengan mereka? Hum min ummati. Mereka umatku, ya Allah. Ya'rifunani wa a'rifuhum. Aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku." Apa kata Allah? Malaikat yang menjawab, "Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma'ahdasu ba'dak." Anda tidak tahu, wahai Rasulullah, apa yang mereka perbuat. Mereka mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka membuat perkara baru di dalam Islam. Mereka merubah sunnah Anda dan sunnah khulafa rasulina mati. Begitu tahu seperti itu, apa yang terjadi? Diusir tuh sama Rasulullah. Mau pergi ke mana? Bisakah partai kita membela? Bisakah pemimpin partai kita membela? Bisakah presiden kita membela? Jadi mau pilih siapa? Jangan salah pilih. Baik, saya tidak kampanye orang muslim. Silakan Bapak Ibu, gunakan hak pilih Bapak Ibu dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya sering menyampaikan, punten Bapak Ibu jadi tegang kayaknya. Punten. Ya, Bapak Ibu, misalnya akhir zaman itu kan menegangkan Bapak Ibu ya, luar biasa. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan, seumur hidup saya belum pernah mencoblos Bapak Ibu. Karena saya yakin Islam ini ya'lu ala yu'la alaihi, Islam berada di atas segala-galanya. Islam bukan subordinasi sistem apapun. Islam tidak di bawah demokrasi. Islam tidak di bawah negara. Islam itu ada ya Allah wa la yali, karena sistem hidup. Para nabi itu bukan penguasa tapi pengembala umat. Lastu bi mulkin, kata Rasulullah. Aku bukan raja. Engkaulah najanya, kata Rasulullah pada Raja Najasyi. Aku ini pengembala umat agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka beriman kepada Allah. Cuma itu. Nah, Rasulullah yang membantu Allah sampai mana tadi? Mohon maaf jadi tegang begini. Ah, baik. Saya enggak pernah nyoblos, Bapak Ibu. Silakan tanyakan istri saya. Karena Islam ini mengatur, apalagi memilih pemimpin, masuk WC saja diatur kan? Masuk WC kaki apa, Bapak Ibu? Kaki kiri. Betul kaki kiri. Kuding saya lihat kemarin kaki kanan. Ada doanya tidak? Keluar WC kaki kiri apa kaki kanan? Ada doanya? Masuk masjid kaki? Ada doanya? Keluar masjid kaki? Ada doanya? Masuk TPS kaki? Kaki apa Bapak Ibu? Dua-duanya? Atau tiga pampir dua-duanya? Ya. Yeah. Tapi tahun ini saya nyoblos Bapak Ibu. Allahu Akbar. Oh iya kan. Bisa dipajarkan pampanya kayak. Tahun ini saya nyoblos, silakan. Istri saya perintahkan nyoblos. Anak saya dua-duanya yang sudah 17 tahun ke atas, saya suruh nyoblos juga. Kenapa? Ketika Rasulullah berdakwah, punten kangnya saya menegaskan kembali di sini kan, bias kan? Kan bias kan? Ada yang pernah mendengarkan di sini kan? Punten saya jelaskan lagi. Ini saja satu saja perlu. Banyak alasannya. Dan teman-teman saya yang dari daulah mudah-mudahan mendengarkan saya. Dan ini alasan saya yang bisa saya siap pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu saja hadis Rasulullah. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul 'ammata bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang saja. Jika yang mungkar dan zalimnya hanya beberapa orang saja, enggak mungkin satu bangsa dihancam oleh Allah. Enggak mungkin tuh azab bertubi-tubi apapun bentuknya. Mau tsunami kah, mau likuifaksi kah, mau banjir lah, mau longsor lah, mau gempa kah. Allah enggak pernah menghabiskan dengan itu semua satu kaum, satu bangsa. Kalau yang zalimnya hanya segelintir orang. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim. Sampai mereka melihat kemungkaran ada di depan mereka. Ini ada kemungkaran di depan kita ini. Ada orang mau melubangi perahu yang namanya NKRI. Sebut sajalah PKI ingin melubangi perahu NKRI. Wahum qadiruna yunkiruh. Mereka mampu mencegah kemungkaran itu dengan satu langkah mudah. Fada yunkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya. Dibiarkan saja. Biarkan, yang penting dakwah. Biarkan, yang penting tarbiyah. Mau dakwah gimana kalau perahunya tenggelam? Mau tarbiyah gimana kalau perahunya tenggelam? Betul? Mereka mampu merubahnya tapi diam saja. Akibatnya apa? Azzabahullahul khassata wal amma. Maka Allah akan menyiksa yang berbuat mungkar dan satu kaum yang membiarkannya. Lihat di Lombok, lihat di Palu, lihat di Bogor, lihat di mana lagi? Yang menjadi korban bukan hanya orang yang berbuat dosa, yang soleh pun ikut meninggal dunia. Betul? Bahkan mereka sedang sholat di masjid kan? Ikut hancur masjidnya. Karena masjid hanya untuk sholat saja. Tapi tidak beramar ma'ruf nahi munkar di luar masjid. Karena sholat berfungsi tanha anil fahsyai wal munkar. Tidak diamalkan itu fungsi sholat. Maka habislah satu kaum tadi. Habislah satu bangsa tadi. Dan saya tidak mau Indonesia ini hancur karena kita membiarkan kemungkaran ada di depan kita. Ada kemungkaran di depan kita? Jelas kemungkarannya? Mau merubahnya? Pastikan, rubah tanggal 17 nanti. Salah tidak saya mengatakan? Tidak, Prof. Sekalian? Tidak, supersip tidak? Loh, saya dari tadi berbicara Quran Sunnah ya, Prof. Allah. Betul? Baik, Prof. Sekalian, berarti Allah. Peristiwa demi peristiwa inilah yang akan membuat kita akan melihat bahwa iman dan Islam bukan milik kiai. Iman dan Islam bukan milik ustaz. Tapi iman dan Islam milik siapapun yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas mengamalkan Quran dan Sunnah. Walaupun lahiriahnya kita melihat jauh dari pi ustadun, bahkan jauh dari pi islamun, tapi kalau hatinya ikhlas, bisa jadi dia mengalahkan hatinya kiai yang bisa dibeli dengan dunia. Contoh lain Bapak Ibu, saya luar biasa kagumnya. Orang ini sering saya lihat di Gede Bage, di Ujung Berung, ya. Itu beberapa kali saya lihat. Kemudian di mana lagi? Di Cicadas. Orang ini saya pernah melihatnya, Bapak Prabowo Allah. Ada tongeret, Pak. Wah, ini ada provokator. Bapak Islam, gimana? Nah, kita tunjukin dulu ke sama agama. Hancur. Kalau tidak didikan, kalau negara tidak dididik dengan agama, hancur. Hancur, benar. Ayo. Betul. Karena apa? Tahu ya? Karena kondasi. Kondasi paling pokok. Paling bawah, kondasi. Cuma kalau tahu kondasinya keluar, atasnya dihantar, tetap aja pokok kan ya? Kondasi aja enggak? Enggak, karena tahunya keluar. Karena apa? Dia kondasi di tanah, di sana. Kita ada apa? Dari tanah, makan padi, beneran dari apa? Di tanah, kita di tanah. Kondasi kan, di tanah, di tanah. Beranting, bertato, tapi paham itu tauhid. Paham kalau agama ini menjadi pondasi membangun negara. Negara akan kokoh kalau tauhidnya kokoh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ada satu fenomena yang ini akan menguatkan kejadian demi kejadian akhir zaman yang besar. Ya, Bapak Ibu, ini ada. Saya pernah menyampaikan kena ini. Dan peristiwa-peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, saya khawatir ini terjadi dimulai tahun ini karena tanda-tanda yang mendukung kemunculan Imam Mahdi nampaknya sudah kuat. Ya, sudah kuat. Salah satunya aja ini, Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Ketika di Mekah, Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Dan ini disaksikan, bukan di Mekah, di Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW terbangun dari tidur lelapnya. Saat itu disaksikan oleh istri beliau sendiri, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Rasulullah SAW berkata dengan wajah merah dan mata beliau merah, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yauma min rami ya'juj wa ma'juj mislahi. Telah terbuka lubang ya'juj ma'juj hari ini sebesar ini. Lubang ya'juj ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Ya'juj ma'juj adalah penembar petaka dan bencana di muka bumi. Pembantaian yang akan dilakukan yang dahsyat luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan prestasi pembantaian yang dilakukan ya'juj ma'juj. Dan beliau mengaitkan ini dengan keburukan yang akan menimpa bangsa Arab. Siapakah bangsa Arab yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan keburukan terkait dengan Ya'juj Ma'juj? Bapak Ibu, bagi kita Palestina bangsa Arab bukan? Suriah bangsa Arab bukan? Mesir? Irak? Tunisia? Yaman? Afghanistan? Arab. Bagaimana kondisi negara tadi? Hancur apa aman, sejahtera? Hancur. Sudah terbukti apa yang boleh sabdakan. Dan inilah para pemimpin mereka. Rusia berada di balik itu semua. Ya, bersama Bashar Assad, rezim pemimpin Suriah yang membiarkan rakyatnya dibantai, bahkan ikut membantai rakyatnya. Abdul Fattah Al-Sisi, orang Syiah yang menggulingkan Muhammad Mursi, pimpinan Ikhwanul Muslimin, ternyata dibantu juga oleh Rusia. Karena Rusia ingin mengalahkan Amerika, ingin mencuri setar menguasai Timur Tengah. Ya, karena titik tolak kebangkitan Islam nanti adalah Timur Tengah dan Asia. Dan Asia itu adalah Indonesia. Timur Tengah dua, Syam dan Khurasan. Syam, Palestina, Suriah. Khurasan, Afghanistan. Sekarang sudah mulai kuat. Ya, Amerika sudah mulai hengkang dari Afghanistan. Artinya Taliban berkuasa penuh kembali atasnya. Panji hitam sudah berkibar di Khurasan. Dan itu syarat. Pasukan Imam Mahdi intinya sudah ada. Tinggal menunggu kedatangan Imam Mahdi di musim haji. Tahun ini musim haji bulan apa? Agustus. Agustus pengumuman pemilu sudah ada? Kebayang kalau nomor 1 menang bagaimana? Kalau nomor 2 menang bagaimana? Bisa dibayangkan? Bayangannya baik apa buruk? Baik, amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu Pak ya. Kemudian Rusia dan Israel bersepakat untuk saling membantu ketika nanti perang Armageddon terjadi. Karena ketika perang Armageddon, Rasulullah SAW menyebutkan, Innakum satakhuduna hilfan bibani Asfar. Kalian akan membuat perjanjian dengan Bani Asfar, kaum berkulit bule. Yang berkulit bule ini Eropa. Siapa? Rasul menyebutnya dalam hadis lain, Romawi. Bapak Ibu, siapakah Romawi? Romawi, Yunani, Armenia, Balkan, itu keturunan yang sama. Nabi Ismail punya anak perempuan. Beliau punya putra 12, punya anak 12. Salah satunya perempuan. Menikah dengan Al-Ais, anak pertama Nabi Ishak. Kalau dari Nabi Ismail ke bawah, murni, itu dari bangsa Arab, Nabi hanya satu Nabi, Nabi Muhammad. Ketika putrinya dinikahkan, maaf, kalau Nabi Ishak, itu dari Nabi Ya'kub, Bani Israel semua. Yahudi. Ya, bangsa Semit. Kemudian, nah putrinya Nabi Ismail, ya, Mas'amah, bukan Mas'amah, Nas'amah, bagus lah namanya, Maslamah, maaf, Maslamah, Maslamah ini menikah dengan Al-Ais, anaknya Nabi Ishak yang pertama. Nah, dari Al-Ais pernikahan dengan Maslamah inilah lahir Rum, Arman, dan Yunan. Rum menjadi Romawi, Yunan menjadi Yunani, Arman menjadi Armenia, Yugoslavia dan Rusia, Cina dan Khazaria, plus Mongolia yang sekarang menguasai Cina. Nah, Rasulullah menyebutkan pernikahan ini terjadi mengaitkan antara bangsa Arab bersatu dengan Bani Rom. Nah, Rasulullah menyebutkan di akhir zaman, di perang Armageddon, kalian akan bersekutu dengan Bani Asfar, bangsa yang berkulit bule. Tuqatiluna aduwa mi waraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Musuh di belakang kalian ini siapa? Yang menjadi musuh Bani Rom saat itu. Kalau bukan Rusia, Cina, kalau bukan Cina, Israel. Kalau bukan Israel, Iran. Empat. Rusia, Cina, Israel, Iran. Ini akan diperangi ketika Arab bersekutu dengan kaum muslimin. Lupakah kita? Raja Salman sudah menyerukan agar negara-negara Arab bersatu memerangi Iran. Ya, dan ini disambut oleh Donald Trump. Bahkan Donald Trump mengundang semua negara Eropa untuk mengadakan KTT luar biasa menyambut Armageddon ini. Dan itu sudah terjadi. Nanti saya perlihatkan. Itunya fotonya penebal. Memerangi musuh di belakang mereka. Ya ini musuh-musuhnya. Antara Syiah, Zionis, ateis komunis Cina, dan Rusia. Empat negara itu. Dan ini mereka sedang membuat koalisi. Ini yang membuat mereka melakukan persekutuan dengan bangsa Arab. Dan ini mengancam dominasi Eropa dan Arab di tanah Timur Tengah. Lalu hasil kesepakatan antara Benjamin Netanyahu dan Vladimir Putin diserahkan kepada eksekutor mereka. Siapa eksekutornya? Iran. Aduh, saya agak berat kalau saya melanjutkan, Bramba Allah. Kalau saya melanjutkan, khawatir ada yang sakit hati dan protes, Bramba Allah. Boleh saya lanjutkan? Nggak akan protes? Ini pendapat saya dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Gak akan protes ya? Ini gak live, Pak? Gak, baik. Gak akan protes ya, sekali lagi ya. Iran mencari negara yang terkuat di Asia untuk bekerjasama dalam menggolkan program Yahudi dan Rusia. Siapa? Gak ada yang protes ya? Kalau protes nanti setelah kajian. Saya bisa mempertanggungjawabkan ya, Pak Mbak. Terbukti ya, Pak Sain. Nah, ini semua nanti pada akhirnya akan memicu terjadinya perang antara blok barat dan blok timur. Inggris segera mengirimkan dua armada pasukan terbesarnya dengan dua kapal induknya di Laut Cina Selatan. Sekarang sudah ada Inggris tuh. Ini memicu perang dunia kedua. Amerika dan Rusia sekarang sudah mulai memanas. Silih tembal antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Ya, perang bola. Ini yang disebut dengan huru-hara akhir zaman. Dan saya khawatir ini adalah Armageddon, Bapak Ibu. Jadi, nanti kita lihat bagaimana gambaran Armageddon menurut para ulama ahli hadis. Ya. Ini sesuatu yang membuat hati kita sakit, Rabb Allah. Raja Salman datang ke Cina dan memberikan dukungan kepada Xi Jinping, ya, Presiden Cina, dan menyetujui kamp konsentrasi Muslim Uighur. Ini menyakiti hati kaum Muslimin. Dan ini diprotes oleh pimpinan MAPIM dari Malaysia bahwa perbuatan Raja MBS Putra Mahkota, MBS ini, Pangeran MBS ini menyakiti hati umat Islam seluruh dunia. Dan dia pun membuat marah sang ayah sehingga makin meruncing tuh hubungan antara ayah dan anak. Lupakah kita? Ciri-ciri Imam Mahdi akan datang apabila matinya seorang raja, seorang khalifah di tanah Arab. Yaqtatilu thalathatun 'inda kanzikum. Akan berperang 3 orang anak laki-laki di sisi pemberanian kalian setelah wafatnya seorang raja. Rasul menyebutkan khalifah bermakna raja karena di zaman itu para ulama ahli hadis sepakat tidak ada raja, tidak ada khalifah. Yang ada adalah raja. Mereka berperang berebut kekuasaan. Fala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan. Sampai datang pasukan dari timur, kata Rasulullah. Rasulullah menunjukkan, Rasulullah berdiri di Madinah. Sampai datang pasukan dari timur. Timur yang dimaksudkan mana? Dua, antara Khurasan. Tapi saya kira Khurasan bukan timur. Rasulullah maksudnya menyebutnya Khurasan, ya Khurasan. Timur ini ada kemungkinan adalah Indonesia. Insyaallah ya Prof. Salim. Indonesia. Ya. Insyaallah. Makanya nanti kita akan diuji oleh Allah kesungguhan kita untuk menjadi negara pemimpin kebangkitan Islam. Karena tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah ya, para Allah. Silakan lihat dalam sejarah. Tinggal Indonesia dari negara Islam yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan ini dikatakan oleh para pemimpin Timur Tengah. Salah satunya Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau wakil ketua Rabita ulama Palestina. Ketika diundang ke Joko Karian, sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan tahun 2016. Saya tidak bisa hadir karena walaupun saya diundang, saya tidak bisa hadir. Saya sampaikan ke Ustaz Salim Afillah. Ustaz, saya titip salam dan titip pertanyaan saya. Ketika bertemu di Bio Farma Bandung, Ustaz, saya titip pertanyaan saya, apa arti merah putih dalam hadis Rasulullah menurut beliau? Apa jawaban dari Dr. Abu Bakar Al-Awawidah? Walaupun beliau buta karena disiksa oleh Israel dalam penjara yang kejam, beliau berkata begini, ala kulli biladil muslimin alladzina yakbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarukumullah liqiyami hadaddin fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, dari seluruh bangsa di muka bumi ini yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian hai Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agar petunjuk persiapan dan ini isyarat Rasulullah pemuda. Ya, maka orang tua tolong dukung kami. Kami siap membentengi NKRI, membentengi NKRI dengan kalimat tauhid walaupun harus dengan darah-darah kami, bahkan dengan nyawa kami. Betul para pemuda? Ini banyak para pemudanya kan? Ini tujuan kami. Kenapa kami memilih tempat untuk belajar? Sebelum kami nanti hijrah ke bumi Syam, kita ingin belajar membersihkan diri kami di Indonesia. Karena kami yakin pintu surga tidak lama lagi akan dibukakan di tanah merah putih ini. Betul? Yakin? Mudah-mudahan 2019 ini pintu surga bisa dibukakan. Silakan daftar sama malaikat Israel. Baik. Barang Allah, kemarahan demi kemarahan dari rakyat Arab kepada rejim Saudi ini makin menguat. Setelah bangsa Arab, rakyat Arab sebetulnya sudah tahu pada tahun 1967. Boleh saya ke papan tulis Bapak Ibu? Ininya sampai? Ya, Bapak Ibu. Sampai ya? Ada sampai ya Pak? Baik, saya sakit Pak. Ada. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Pada tahun 2002, saya dapat tugas untuk mengikuti pelatihan training dakwah, daurah dakwah al-Islamiyah se-Indonesia. Saya satu dari 3 orang utusan Jawa Barat saat itu. 1 bulan kami di training di Jakarta, bulan kedua kami dikirim ke Makassar, Sulawesi. Ya, 1 bulan kami di Makassar. Saat itu kami bertemu dengan tamu dari Pakistan juga, dari Rajanpur. Kita ngobrol selama di kapal laut ya, kita menggunakan kapal laut saat itu. Penuh sekali rahmat Allah. Kami ngobrol dan kami menemukan satu data bahwa ternyata dinasti Ibnu Saud Thank you. dinasti Ibnu Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia, di Najd, itu bukan keturunan Arab. Sama sekali bukan keturunan Arab. Tetapi itu adalah keturunan Yahudi Irak. Dan ini diakui oleh Raja Faisal tahun 1967. Ya. Yeah. Saya perlihatkan. Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasannya, silakan buka buku Muhammad Abu Ezza. Itu yang paling mudah untuk Bapak Ibu dapatkan, tapi ternyata buku ini sudah ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena Ustadz RB selalu membahasnya. Ya, yeah. Dulu ada banyak di mana, di Gramedia, sekarang sudah tidak ada. Bapak Ibu sudah tidak ada di Gramedia. Kalau ada yang tahu di Buah Batu silakan. Judulnya apa Pak Ustadz? Simbol-simbol Illuminati di Tanah Suci Mekah, di Tanah Haram. Simbol-simbol Illuminati di Tanah Haram. Silakan judul. Penulisnya Muhammad Abu Ezza yang lama tinggal di Timur Tengah. Bukan hanya satu dua Pak orang yang baru pulang dari Arab ngobrol sama saya betapa hancurnya politik Islam di Tanah Arab. Dan Cina sekarang sudah merajalela. Lihat Jeddah tuh. Ada Cina Town Pak di Jeddah Pak. Itu berpengaruh. Dan Dubai itu sudah di tangan Cina sekarang. Ngeri Bapak Ibu. Ketika saya membahas ini, datang tuh satu-satu. Mereka, Ustaz, betul saya 2 tahun Ustaz. Ada yang masih muda tuh. Sama istrinya 2 tahun tinggal di sana. Karena ada kontrak kerja dengan perusahaan minyak di Irak. Ketika pulang, di Arab ya. Di Arab Saudi dan lama tinggal di Arab. Di Jeddah itu 2 tahun beliau tinggal. Dari Jeddah pindah ke Riyadh. Dari Riyadh pindah ke mana. Termasuk kakak saya 12 tahun tinggal di sana. Ceritanya sama Bapak Ibu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tahun 1960-an, saya lupa lagi 65 apa 67, Raja Faisal ceramah. Dan ini dimuat di The Washington Post dan Raja Faisal ceramah. Sesungguhnya kami bangga menjadi komunitas kecil Yahudi yang berada di Tanah Arab. Bayangkan. Ya, sesungguhnya kami bangga menjadi komunitas kecil Yahudi yang berada di Tanah Arab. Karena kami adalah keturunan bangsa Yahudi yang ada di Arab. Tuh, kata Raja Faisal. Dan ini dimuat The Washington Post. Nah, siapakah dia? Ini. Bukan Faisal. Faisal ya. Dia bernama Mordechai bin Ibrahim bin Moshe. Dia ini orang Yahudi yang berada di Irak. Dia saudagar kaya raya. Dan dia adalah penjual biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau kita datang ke Tanah Suci Mekah pulang umroh kan bawa kacang-kacangan ya Bapak. Nah itu dari Irak dulunya. Nah yang biasa belanja orang Irak itu ke sana. Orang Arab itu belanja ke sana. Untuk berdagang ketika musim haji. Salah satunya yang datang ke sana adalah suku Anza. Nah suku Anza ini datang. Belanja ke toko. Toko kacang-kacangan ya kepada tokonya. Ditanya, kalian dari mana? Kami dari suku Anja. Dari suku Anja, dirangkul tuh pimpinan kafilahnya. Aku juga keturunan suku Anja. Kita bersaudara. Oh, dirangkul. Oh, betul. Oh, kami bangga ketemu dengan saudara kami di luar negeri, di Irak. Padahal dia orang Yahudi. Padahal dia bohong. Intinya, maksudnya, ya, dia berhasil mengelabui orang-orang Anja. Ketika suku Anja ini pulang dari Irak ke Mekah, dia ikut. Karena sudah diakui sebagai bagian suku Anja. Tinggallah di Al-Qasimi. Tinggal di Al-Qasimi. Di Al-Qasimi dia ketahuan oleh Syekh Al-Qasimi. Di Al-Qasim tinggal Syekh Al-Qasimi. Ya. Allahu yarham. Itu mengetahui dia bukan orang Arab. Hati-hati, dia orang Yahudi. Kehebatan penciuman dan naluri keislaman ketauhidan dari Syekh Al-Qasimi mampu mencium kalau Mordechai ini bukan orang Arab. Apa yang terjadi kemudian? Dia tahu tercium oleh Syekh Al-Qasimi kalau dia bukan orang Arab. Pinternya Mordechai, dia melakukan provokasi kepada para preman di sana. maka dengan waktu singkat Syekh Al-Qasimi berhasil dibantai, dibayar tuh para pembantainya. Maka dia pindah ke Al-Ihsa. Di Al-Ihsa dia tidak ada yang mengenalnya. Maka di Al-Ihsa adalah banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya. Namun ketika dia bertemu dengan, ketika dia ke Diriyah, nah Diriyah, di Diriyah beliau, dia bertemu dengan sekelompok ulama-ulama muda yang paham juga kalau dia telah membunuh Al-Qasimi, karena Al-Qasimi menyebutkan dia bukan orang Arab tapi orang Yahudi. Tercium identitasnya, dia lari ke Al-Malik bin Gusaibah. Malik bin Gusaibah ini dia berhasil mempengaruhi seorang pemilik perkebunan yang luas. Ya, karena dia juragan perkebunan, maka tanah perkebunan yang luasnya puluhan hektar itu diserahkan oleh dia kepada, oleh saudagar ini kepada si Mordakai. Dibuat perjanjian, dengan liciknya dia bikin perjanjian seolah-olah serah terima kepercayaan itu kepada kepada si Mordakai untuk mengurus perkebunan tadi. Ditandatangan. Ternyata kalimatnya adalah menyerahkan itu kepemilikannya kepada dia. Lalu dibantai satu keluarga itu oleh si Mordakai. Dia melukai tubuhnya, pura-pura dia menolongnya, tapi saudagar apa para perampok sudah pergi meninggalkannya dan mereka tidak selamat. Mati semua tuh pemilik perkebunan tadi. Maka warisan itu jatuh kepada dia dengan kelicikannya. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka dia berkuasa di sini dan kemudian dirubah namanya menjadi Riyad. Nah, di Riyad inilah dia menikah dengan wanita-wanita Arab. Maka melahirkan keturunan demi keturunannya. Ya, teman-teman sekalian, Mordakai menikah dengan wanita-wanita Arab. Bukan hanya satu, Bu, Pak, istrinya. Banyak. Salah satu dari mereka melahirkan anak-anak yang diberi nama anak nama-nama Arab. Mukrin bin Abdullah. Dia mengganti namanya dengan Abdullah. Mukrin inilah yang melahirkan Abdurrahman bin Abdurrahman. Ya. Yeah. Bukan Abdullah, Abdul Aziz. Mordakai ganti nama menjadi Abdul Aziz. Maaf, betul, Mukrin bin Abdullah. Ya. Yeah. Sebentar mungkin. Mukrin bin Abdullah, kemudian ya Allah, maaf kok saya jadi liar ke barang-barang penting. Habis anjing-anjing pernah putus ada errornya pada bawah. Mukrin, betul, bin Abdullah. Ya, yeah. Nama lain dari Mukrin ini adalah Abdul Aziz. Mukrin bin Abdul atau Abdul Aziz ini melahirkan Abdurrahman bin Abdul Aziz. Ya, bin Abdul Aziz Al-Saud. Inilah yang disebut dengan Raja Saudi. Ya, Rasulian, dan ini orangnya. Jadi beliau ini adalah cucunya Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Ini orang Irak. Jadi ini orang Arab apa orang Irak? Orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan dari suku Anza. Ternyata ini juga dibongkar dulu oleh seorang peneliti sejarah terkenal di tanah Arab. Siapa namanya? Ahmad Sakhir. Ahmad Sakhir, dia mengupload data-data kalau ini adalah keturunannya Yahudi Irak. Begitu ketahuan ini membongkar ini dan kejahatan demi kejahatan keluarga besar Al-Saud. Bapak Ibu, ini di zaman kita. Beliau di zaman kita. Beliau adalah pakar sejarah senior. Kalau kita kayak Profesor Ahmad Mansur ya, yang masih hidup zaman sekarang. Ini beliau satu keluarga, Pak, dibantai habis. Setelah membongkar kalau ini adalah keturunan Yahudi. Nah, Bapak Ibu, berarti dinasti Arab atau Arab Saudi, maaf, Nejd. Dulu namanya Nejd, Pak. Ya, dulu namanya Nejd. Nah, maka pada tahun Pada tanggal 23 September 1932, ya, pada tanggal 23 September 1932 dipersatukan 13 kerajaan menjadi satu kerajaan besar, Kingdom of Saudi Arabia, atau bahasa Arabnya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Dari Najd berubah menjadi Saudi Arabia. Enggak enak kita menyebutnya. Mau disebut Saudi Arabia atau Arab Saudi sama saja. Disebut Saudi Arabia artinya Ibnu Saud penguasa Arab. Disebut Arab Saudi berarti Arab milik Ibnu Saud. Padahal itu warisan Rasulullah untuk kita, Pak. Warisan Rasulullah untuk semua umat Islam seluruh dunia, betul? Harusnya kita gratis, Pak, ibadah haji itu, Pak. Betul, Pak. Harusnya gratis. Kenapa? Kekayaan umat Islam itu sudah Allah berikan di tanah air mereka. Silakan Bapak lihat, Pak. Dimanapun umat Islam tinggal, itu mereka dibikin kaya raya. Ethiopia sekalipun itu kaya sebetulnya, Pak. Di bawah Ethiopia itu ada berlian. Betul? Ada minyak. Angola, dulu umat Islam mayoritas. Karena ada banyak minyak, 300 konglomerat berkumpul, dibeli itu Angola. Salah satu pembelinya ada pemilik stasiun televisi di Indonesia. Jangan sebut Metro TV-nya, Pak. Ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang terjadi. Nah, kemudian apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ada seorang dari Bani Sulaim membawa logam timah menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wajadu hada min ardi Bani Sulaim min biladi min qaryati. Rasulullah, ini saya menemukan ini dari koryat, dari kampungku, Bani Sulaim. Apa itu? Ini tembaga, ini timah, ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kok Anda mengucapkan inna lillahi? Apa kata Rasulullah? Sayuzharu al-ma'adinu fi ardi Bani Sulaim, kata Rasulullah. Fi akhir zaman, ini tanda-tanda hari kiamat dan kehancuran Ibnu Saud. Di akhir zaman nanti, akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim, Arab Saudi sekarang. وَيُشَرُوا إِلَيْهِ شِرَرُ النَّاسِ, dan akan dikumpulkan di Arab Saudi ini seburuk-buruk manusia di muka bumi. Apa maksudnya, Rasulullah? Apa maksudnya? Ada data yang akurat, cuma data itu sekarang sudah tidak di tangan saya. Sepulang dari tadi tugas dakwah, ada peserta dari Sumatera yang baru pulang dari Afghanistan. Baru pulang dari Afghanistan itu membawa CD. CD-nya kita tonton. Luar biasa, Pak. CD-nya itu wah luar biasa. Inilah CD yang ditakuti oleh Densus 88. CD yang ditakuti oleh BIN. Terutama Pak Hendro Piono takut dengan CD. Makanya beliau menulis buku Khilafah versus Pancasila versus Khilafah. Betul? Seolah-olah dipertentangkan antara Pancasila dengan umat dengan Islam. Ya, itu fitnah, Pak. Demi Allah, saya sebagai umat Islam akan menuntut dia di hadapan Allah nanti di Yaumul Mahsyar, di Yaumuddin. Ya Allah, dia adalah orang yang telah mengikuti jejak Mustafa Kemal, dia telah memfitnah kalau khilafah adalah ancaman umat manusia di dunia. Betul? Ganti, hapus ayat Quran itu, surat Asy-Syura ayat ke-13. Dan hapus surat An-Nur ayat ke-55. Berani tidak Profesor Hendro Priyono? Aduh, saya sebut namanya. Punten Bapak Ibu, keceletot saya. Bapak Ibu sekalian, matulah punten, ini saya menyampaikan ini. Saya tidak mau membuat samar-samar Bapak Ibu. Karena ini fitnah di tengah-tengah kita. Dan kita harus meluruskannya. Ancamannya neraka. Mustafa Kemal itu jasadnya tidak diterima di Turki. Dikuburkan tuh, besoknya muncul lagi jasadnya di atas. Bumi menolak jasadnya ditelan di dalam. Bau busuk tersurat daripada jasadnya. Belum mati aja sudah busuk, Pak. Apalagi ketika mati. Penjaganya bilang kepada mufti Turki saat itu. Itu jasadnya Kangjeng Pangeran. Muncul lagi. Dikubur lagi, Pak. Di situ dihalangi dengan besi. Dicor besinya. Besoknya muncul lagi di atas. Dan bau busuknya tidak kuat menyengat. Sampai orang itu pakai oksigen tuh. Saking tidak kuat, petugasnya tuh pakai oksigen. Ya akhirnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya akhirnya ini disimpannya tidak di bumi, tapi di atas gunung. Itu ada museum. Ya, di atas museum, di museum itulah disimpan jasadnya. Itu tidak ditanam di tanah, tidak. Tapi dibikin marmer, hanya nempel di atas marmer tadi dan disatukan marmernya dengan marmer yang menjadi peti jenazahnya. Jadi bumi tidak ada yang beribadah. Nah, sekarang ternyata ada yang berminat untuk mengikuti jejak Mustafa Kemal. Saya doakan siapapun yang anti khilafah, penghasilan padahal itu syariat Allah. Silakan, kalau khilafah ini bukan syariat Allah, buka Quran surat Al-Maidah ayat surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian surat apa lagi? Surat Asy-Syura ayat 13. Betul apa yang dikatakan Allah. Qabulu 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Amat berat wahai Muhammad, dirasakan oleh orang-orang musyrik agama yang kamu dakwahkan ini. Jadi agama yang didakwahkan Rasulullah itu terasa berat hanya oleh orang musyrik. Jadi ada yang berat, apabila ada yang berat dengan khilafah, hati-hati ada kemusyrikan dalam hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa marakannya, aduh. Baik, sampai mana tadi para ulama? Oh video, video apa? Oh iya video ya, saya mau melihatkan. Terima kasih perempuan Allah, mohon maaf, saya suka lupa perempuan Allah, hilap tes dokter remote ya perempuan. Sebetulnya ada yang lebih daripada ini. Namun CD-nya tadi saya sampaikan dibakar Bapak Ibu, karena terendus. Saya tanya sama teman saya, akhi Ustaz, saya butuh film itu Ustaz, tolong kirim ke Bandung dipaketkan saja. Ustaz, maaf Ustaz, kenapa? Saya bakar Ustaz. Kenapa dibakar Ustaz? Ini ada Densus 88 datang. Allah Akbar, Allah, gak masalah lah. Tapi ini ada data, sebetulnya data ini kurang begitu, tapi nyambung salah, nyambung perempuan Allah. Beritahu para muslimin, di saat keduanya cipika-cipiki, di saat keduanya menari seperti ini hari-hari besar Arab Saudi. Arab Saudi, kalau sampai pada hari-hari besarnya, mereka ulang tahun dengan merayakan sword dance. Tari apa? Pedang. Di saat beliau menari, raja ini saat itu belum menjadi raja. Beliau masih putra mahkota, dan saat itu beliau menjadi gubernur Yen. Siapa? George W. Bush mengirimkan pasukan ke Irak. Membantai kaum muslimin di Irak, di Baghdad, di Fallujah, di Rabi'ah. Ratusan mesti dibantai. Ada filmnya di sini, Pak. Di saat yang sama, pinter, dan mereka selalu begitu. Ketika mereka mengirimkan pasukan untuk membantai kaum muslimin dengan alasan terorisme, dia menari-nari dengan raja Arab. Pantaskah raja Arab melakukan hal itu? Sementara raja Arab sendiri tahu kalau orang yang dia kaleng itu sedang membantai kaum muslimin, saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Rabi'ah. Itu ratusan kaum muslimin dibantai, bahkan bayi Pak terkubur hidup-hidup di rumahnya. Saya ada filmnya di sini, Pak. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Perbuatan ini dalam akidah tauhid al-wala wal bara sudah membatalkan keislamannya. Maka tidak salah kalau Syekh Muhammad Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Palestina belum mengatakan kalau orang-orang pemimpin-pemimpin Arab ini sudah murtad, Pak. Nah, hal ini menggoncangkan istana Arab Saudi. Maka orang-orang Arab, rakyat Arab kecewa sama dinasti Ibn Saud, sama raja-raja mereka. Maka keluarlah mosi tidak percaya. Galau tuh, Pak, keluarga Ibn Saud. Takut kehilangan kekuasaan. Konsultasilah sama Yahudi dan Amerika. Apa jawaban Yahudi dan Amerika? Bikin gerakan dakwah yang bernama Salafi Wahabi. Itu muncul tahun 2000 di Indonesia. Sekarang sudah ramai kan? Sudah ramai betul? Tidak semua Salafi begitu, Pak. Tapi Salafi yang mereka ciptakan ini mereka takfiri. Kita disebutnya alul bid'ah, Pak. Haram mereka hadir di majelis kita. Ada yang hadir sekarang di sini? Enggak ada. Karena enggak boleh kajian di luar jamaah mereka. Itu ahlul bid'ah. UAS itu disebut Ustadz Ahlul Bid'ah. Ahli Subhat. Disingkat Ustadz Ahli Subhat, disingkat UAS. Sambil ketawa-ketawa mereka berbicara seperti itu. Saya membaca salah satu tulisan Ustadznya yang dulu satu harokah dengan saya. 21 tahun saya di Harokah itu, Pak. Dari sejak SMA keluar tahun 94 sampai 2014. Dia menulis, namanya Abu Salma, Pak. Abu Salma menulis dalam blognya, dosa ikhwanul muslimin terhadap umat Islam dunia. Dia kafirkan tuh orang-orang sekelas Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Sayyid Kutub. Wah, itu Bapak, pokoknya mah dikatakan pengkhianat, pengubah, pendosa, dijelek-jelekin. Tapi Bremer, orang Amerika yang menggantikan Saddam Hussein, disebut imam, wajib mentaati Bremer. Di mana akidah awal-awal barunya, Pak? Ini penyakit mereka. Betul kata Rasulullah. Nah, ini fenomena akhir zaman, Pak. Kata Rasulullah SAW, saya khruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman nanti kaumun, satu kaum, tahkiruna salatakum ma salatihim, kalian akan minder kalau salat bersama mereka. Hebat salatnya, Pak. Ibadahnya hebat. Lihat mereka, salatnya hebat kan, Bapak Ibu? Ibadahnya dahsyat. Wa takiruna qiraatakum ma qiraatihim, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Hebat mereka kalau bicara Quran. Itu lihat di TV mereka. Saya enggak nyebut roja, Pak, ya. Lihat di TV mereka, Pak. Hebat kalau ceramah, pengikutnya ribuan tuh. Tapi sombong mereka. Nauzubillah. Apa kata Rasulullah? Hum yamruku minad-din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dan mangsaannya, Bapak Ibu, kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Mereka diibaratkan lepas dari Islam itu seperti itu. Berarti mereka balik lagi tidak kepada Islam? Kalau saya lanjut hadisnya ngeri, Pak. Kalau saya lanjutkan hadisnya ngeri, Bapak Ibu baca saja sendiri hadisnya, awalnya itu. Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka, kagum kalian pada mereka. Lihat pakaian mereka, hijab banget. Pakai cadar, cingkrang, jenggotnya lebat. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang lepas menembus buruannya, tidak balik lagi. Aduh, sudah jam 9 ya, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu. Pak Budi gimana? Lanjut, Bapak Ibu, lanjut. Saya belum memperlihatkan perangnya, Bapak Ibu nih. Duh, mohon maaf ya. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Sampai mana tadi? Nah, tadi ini berdiri tahun 1932. Tadi kata Rasulullah, akan digali barang tambang yang dimiliki oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim itu dulu namanya Najd, Pak. Sebelum dirubah namanya Najd. Namanya Najd. Ketika dipersatukan 13 kerajaan diganti menjadi Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, akan digali barang tambang dari bumi Najd Bani Sulaim dan akan berkumpul menggalinya manusia-manusia terburuk di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah, 2 tahun kemudian, tepatnya 1934, dibuatlah kesepakatan antara Saudi Arabia, ya, di bawah kepemimpinan King Abdul Aziz Al Saud, ya, apa itu? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Baterainya. Oh, baterainya, ya, baik. Ibu, suara saya jelas, Bu? Halo? Ibu, suara saya jelas. Wajah saya jelas tidak, Bu? Jelas, Om. Makasih, Bu. Ibu tahu saja saya. Baik, Bapak Ibu. Tahun 1934, Arab Saudi menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Kerjasama pertama dengan Amerika membuat perusahaan Arabian American Oil Company, perusahaan minyak Amerika dan Arab Saudi. Apakah ini yang dimaksudkan Rasulullah? Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim dan akan berkumpul di tanah mereka seburuk-buruk manusia. Apa itu? Saya ketika menyaksikan ini, di saat yang sama menyaksikan pembantaian kaum muslimin barang bolong, saya teringat pada hadis ini. Sudah muslimin yang mati Allah. Dan lihat Saudi Arabia sekarang, kebijakan yang sekuler yang dikeluarkan oleh MBS ini jelas-jelas sekuler. Memberlakukan banyak hal, Bapak Ibu, yang saya ngeri melihatnya. Di antaranya inilah. Ini sebetulnya ada lagi yang lain, tapi ini lebih kepada maslahat. Ini saja pembawa. Main poker saja pakai gamis dan pakai sorban, Pak. Kita sholat pakai blue jean. Aduh, punten yang pakai blue jean. Bukan tidak boleh, boleh asal menutup aurat. Yeah. Kalian akan memerangi Jazirah Arab. Oh, ternyata perang yang akan pertama dilakukan oleh Imam Mahdi ketika dibaiat di musim haji adalah perang melawan Jazirah Arab, yaitu melawan raja-raja Arab yang munafik. Bukan memerangi Israel, bukan memerangi Rusia, bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Cina, tetapi memerangi raja-raja Arab dulu yang munafik. Dibersihkan tanah Arab ini. Kenapa? Mengamalkan apa yang dulu Rasulullah SAW perintahkan, mewujudkan apa yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah. Innamal musyrikina najasun fala yaqrabu al-masjid al-harami ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka bersihkan mereka dari Jazirah Arab. Jangan mereka berani-berani masuk ke Jazirah Arab setelah Fathul Mekah ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Ukhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Bersihkan orang-orang musyrik ini dari Jazirah Arab. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Mekah itu tanah suci. Kenapa disebut tanah haram? Karena lurus dengan ars Allah. Sucinya ars Allah hadir tuh di tanah suci Mekah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Keluar dari Masjidil Haram, simbol Dajjal sudah ada di depan kita. Bukan hanya Masjidil Haram, Pak, di depan Masjid Nabawi pun ada. Lihat simbol-simbol kepolisian Arab Saudi. Patroli kendaraan Arab Saudi itu simbolnya satu mata, Pak. Keluar dari Masjidil Haram, kotor lagi kita. Disucikan oleh ibadah kita. Kita mensucikan diri kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan ibadah kita. Keluar kita makan McD, keluar kita minum Starbucks, keluar kita bertransaksi dengan bank-bank konvensional ribawi. Dikepung tuh Mekah dan Madinah dengan hal-hal yang bersifat haram, apalagi yang subhat. Bapak Ibu, kembali paganisme menguasai Timur Tengah, menguasai Arab dan menguasai Mekah dan Madinah. Lalu siapa yang akan membersihkannya? Imam Mahdi. Dari mana titik tolaknya? Masjidil Aqsa. Maka titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Madinah untuk Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah ketika mendakwahkan tugas ini, mendakwahkan tugas dari Allah, dakwah risalah tauhid, beliau bersabda, "Ya Allah, inna hadzal amra qad wukilta ila abina Adam wa Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ataitahuma Baldatul Makkah al-Makkah liqimmatihim ala hadid da'wah, ala hadid da'wah. Ya Allah, engkau dulu berikan Mekah ini sebagai titik tolak dakwah bapak kami Ibrahim dan Adam alaihissalam. Adam dan Ibrahim alaihissalam. Hari ini kau berikan tugas dakwah tauhid ini kepundaku. Maka berkahilah Madinahku ini sebagaimana kau berkahi Mekah untuk mereka, dan berkahilah setiap sok gandum dan kurmanya." Teman sekalian, nah itu di zaman Rasulullah Madinah. Lalu zaman kita, insyaallah Masjidil Aqsa. Ya, dan siapa pemimpinnya? Imam Mahdi. Ya, dan siapa pasukannya? Tiga. Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Khurasan Ashaburai Tisud, ya, yang dari Afghanistan. Kalau yang pertama Ahlus Syam itu Palestina dan Suriah, yang kedua Khurasan itu Afghanistan, yang ketiga insyaallah Taifah Mansurah. Dan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Maka jangan heran kalau kita diacak-acak sekarang, Bapak Ibu. Sadari, Bapak Ibu sekalian, saya merasakan betul apa yang dulu saya pelajari, bagaimana strategi Theodor Herzl menghancurkan Turki Utsmani yang menguasai 2/3 dunia. Metode Theodor Herzl menghancurkan Turki Utsmani dulu 1924, sekarang mereka gunakan untuk menghancurkan Indonesia. Hanya untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa? Aceh Manulang, mantan kepala BIN, mengatakan, mantan kepala BAKIN, dulu BAKIN, Pak, Badan Koordinator Intelijen Negara, beliau seorang jenderal, sekarang kepala intelijen negara, beliau mengatakan, satu-satunya negara yang ditakuti oleh Jerman, Amerika, Inggris, Prancis, dan Australia adalah Indonesia. Apa? Yaitu jika umat Islam Indonesia di pemilu terakhirnya, pemilu terakhir dikatakannya, jika umat Islam Indonesia, bukan pemilu terakhir, itu perkataan yang lain, almarhum, ya, Cita Maulani, Ini kata Aceh Manulang, jika umat Islam Indonesianya bersatu di bawah komando ulama, kuat tuh Indonesia dan akan memimpin kebangkitan umat Islam dunia. Maka ulamanya dicaci maki, ulamanya difitnah, bahkan pemimpin imam besarnya pun diusir ke tanah suci Mekah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita. Kita tidak lebih mulia dari para sahabat, betul? Tetapi inilah tiket kita untuk mengalahkan prestasi para sahabat, untuk mendapatkan makom mulia. Baik, sebelum tanya jawab, aduh mohon maaf, ini lain kali kita lanjut kembali para bapak ya, tentang perang demi perangnya. Ini mohon maaf, walaupun ada beberapa rekan saya yang sudah melihat ya para bapak, lain waktu saya sampaikan lagi. Intinya genderang perang Armageddon nampaknya sudah ditiupkan para bapak. Dan perang ini bukan perang antar blok barat dan blok timur. Ya, kita lupakan konflik ini. Ya, semuanya tunduk pada Cina, hatta Indonesia. Bapak Ibu, ini di Surabaya, mereka sudah berani datang menggunakan baju tentara mereka. Bapak Ibu lihat itu pembunuh nomor satu, tentara Cina lapisan pertama itu sudah ada di Surabaya, Pak. Kalau pasukan inti, pasukan militernya, pasukan perangnya sudah datang ke Indonesia, artinya mereka sudah siap perang kalau jagoan mereka kalah, betul? Kalau jagoan mereka kalah, berarti mereka sudah siap dengan perang. Aduh, Ustaz menyingsir, dan bukan nyingsir Bapak Ibu, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan pahit, karena kita belajar dari apa yang selama ini track record mereka lakukan, kecurangan demi kecurangan mereka lakukan, betul? Artinya mereka tidak mau jagoan mereka kalah. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa, dan ini juga salah satu jagoan mereka. Dan dia sudah bagi-bagi uang 400 juta per komunitas di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ya, di Padalarang dia mengumpulkan para geng motor, bukan geng, klub-klub motor, maaf saya salah menyebut, klub-klub motor dikumpulkan. Per komunitas dikasih 400 juta dan dikasih proyek, Pak. Itu dananya dari mana? Yang saya tanyakan, dananya dari mana? Per komunitas 400 juta kali 20 komunitas. Ya. 8 miliar. Dari mana itu dana 8 miliar? Jangan-jangan itu punya rakyat Indonesia. Ya. Kasus demi kasus melanda kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mulia mana antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab? Mulia Abu Bakar. Rasulullah menyebutkan pahala Abu Bakar dua kali lipat dari pahalanya Umar. Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga, Pak. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Umar setengah daripada Abu Bakar. Dan kualitas jumlah iman Islam dan pahalanya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit yang kita lihat hari ini, itu masih lebih banyak, jauh lebih banyak dari pahala Umar bin Khattab. Walaupun dulunya jahiliyah, dulunya disenangi sama iblis tuh ketika jahiliyah, tapi begitu masuk Islam ditakuti iblis, Pak. Umar berjalan dari sana, iblis dari sini. Begitu iblis melihat Umar, walaupun Umar tidak melihat iblis, itu iblis lari tunggang langgang, Pak. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita pulang dari sini berpapasan dengan setan, ada putih itu, nawan itu, siapa yang lompat duluan? Siapa yang lari duluan kita? Wajar mereka begitu, Pak, karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Betul? Nah, baik, saya menutup ceramah saya dengan pertanyaan para Rasulullah kepada para sahabat. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum?" Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, "Al malaikatu ya Rasulullah." Para malaikat ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang, mereka adalah makhluk Allah yang menakjubkan imannya. La, kata Rasulullah, bukan. Oh, kok bukan ya Rasulullah? Wa kaifa la yu'minuna? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Wa hum inda rabbihim, mereka ada di sisi arsy Allah, mereka mengelilingi arsy Allah, mereka rukuk dan sujud, Allah ada di sisi mereka. Wajar mereka beriman. Oh, betul juga ya. Antum ya Rasulullah alam bi wa rasul? Kalian wahai Rasulullah, nabi dan rasul, para nabi dan rasul? La, bukan. Wa kaifa la nu'minu? Bagaimana kami tidak beriman? Kami selalu dikontrol oleh wahyu, setiap saat wahyu turun pada kami. Betul Pak Wahyu? Ada Pak Wahyu di sini? Idan nahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. La, bukan. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azarikum. Rek te iman kumaha aranjeun kaula aya di tengah-tengah aranjeun. Kalian bisa melihat saya bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana saya mengisi hari-hari saya. Kalian bisa mengikuti saya. Selamat kalian dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman. Bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat pun bukan. Lalu siapakah mereka yang menakjubkan imannya bagi Rasulullah? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kami adalah alladzina yuhayyuna mim ba'dikum. Tuh orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi. Mereka tidak bertemu dengan aku. Wala bikum, dan tidak pula sejaman dengan kalian. Mereka wa yajiduna suhufan. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan mushaf-mushaf Al-Quran. Kertas-kertas Al-Quran. Dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, bertemukah kita dengan Rasulullah SAW? Sejamankah kita dengan para sahabat? Tidak. Bapak Ibu, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf ini, betul? Dari mana kita tahu kalau Islam agama kita kalau bukan dari mushaf ini, betul? Dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita ini adalah Nabi Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini, betul? Inilah tiket kita untuk menjadi mukmin yang menakjubkan imannya, yang makomnya diinginkan oleh para nabi dan rasul. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang disebutkan Rasulullah. Amin. Baik Bapak-Ibu dan Mati Allah, sekali lagi, saking mulianya pertarungan akhir zaman. Gini saja Bapak-Ibu, kalau ada kompetisi sepak bola yang paling menentukan dan paling dinanti-nanti, babak penyisihan, semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final? Gimana? Bertuan? Penentuan. Penentuan. Menentukan siapa yang terbaik. Berarti pemainnya pemain cadangan apa pemain terbaik? Pemain terbaik ya. Bapak Ibu, dulu para nabi dan rasul mereka berjuang mempertaruhkan hak, memperjuangkan hak menghadapi kebatilan, musuh-musuh mereka. Dan berakhir di Nabi Muhammad SAW. Hari ini pertarungan hak dan batil masih berlanjut dan tidak ada seorang nabi dan rasul pun. Hari ini adalah pertarungan yang menjadi babak final, di mana yang kita hadapi bukan lagi kaum yang menentang agama Allah, tapi kita akan berhadapan dengan sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Aduh, yang tadi bukan film terakhir Bapak Ibu, punten ya. Sekali lagi, babak final adalah pertarungan yang dinanti-nanti. Karena pemainnya pemain yang terbaik, dan itu menentukan siapa yang terbaik dan siapa yang pemenangnya. Hari ini kita berperang dan ini menentukan. Karena setelah ini dunia hancur. Ya, tanpa didampingi oleh nabi kita dan tanpa hadir seorang nabi pun kecuali nanti Nabi Isa, kita akan berperang melawan iblis dan dajjal. Berarti ini babak final kan? Reputasi para nabi dipertaruhkan di pundak kita. Kalau menang kita dalam pertarungan ini, maka berhasillah perjuangan para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau kita kalah, bukan hanya mimpi mereka, harapan mereka yang terkubur, tapi reputasi Allah sebagai satu-satu Tuhan akan terkubur juga. Kenapa? Karena iblis dan dajjal mereka mengaku Tuhan, betul? Bapak Ibu, inilah pertarungan yang diminta oleh para nabi dan rasul. Mereka berdoa, ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai akhir zaman. Hidupkan kami bersama umat Muhammad. Karena saking mulianya jihad di zaman itu, jangankan berjihad berperang, mengamalkan Quran dan Sunnah saja 100 kali lebih baik daripada syahidnya para sahabat. Hidup mengamalkan Quran Sunnah saja 100 kali lebih baik daripada syahidnya para sahabat. Apalagi berperang membela agama Allah. Dan ternyata dari semua nabi dan rasul yang meminta itu, hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan. Nanti Nabi Isa akan turun di Aleppo, di Masjid Bermenara Putih tadi. Disitulah pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Apakah itu 3 tahun ke depan? Apakah akan terjadi di 5 tahun ke depan? Satu periode ke depan lagi? Wallahu'alam. Hitung-hitungan kita sama. Betulkah hitung-hitungan kita seperti itu? Di tahun 2022 Israel akan hancur? Gini saja Bapak Ibu. Israel memproklamirkan dirinya di tanggal 15 Mei 1948 sebagai sebuah negara dan diakui oleh PBB. Lihat di Google, ketika kita peta Timur Tengah kita cari, Palestina tidak ada, yang ada adalah Israel. Bapak Ibu, 1948 bertepatan dengan 1367 Hijriah. Israel saat itu menggunakan angka Hijriah, tahun Hijriah. Bapak Ibu, seorang wanita tua Yahudi menangis ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina. Wanita tua ini ditanya, "Limada tabkin ya jaddah? Ya ummah, lam takun liqaumi kabaladun? Kenapa Anda menangis wahai ibu? Bukankah bagi bangsa Anda sekarang punya negara?" Iya. "Kami bangga bangsa kami punya negara, tapi ingat, ini adalah isyarat kalau mereka tidak akan lama lagi di muka bumi. Mereka akan dihancurkan oleh makhluk-makhluk terbaik di muka bumi." Artinya, mereka hanya tinggal 76 tahun saja menikmati kemerdekaan mereka. 1367 tambah 76 berapa? 1443. 1443. Tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022. Di tahun di mana Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka, Komet Halley datang. Komet Halley terlihat di tanah Israel, di tanah Palestina. Dalam keyakinan Yahudi, Komet Halley mengisyaratkan dua hal. Kejatuhan satu negara dan kebangkitan satu negara. Baik. 1367 tambah 76. Bapak Ibu, mohon maaf, bukan gini tulisnya. 76 tahun sekali Komet Halley berada pada titik terjauh dan itu mendekati bumi, maka akan terlihat dari bumi. 76 tahun satu kali. Jika ditambah 1367, ini menghasilkan angka 1443 atau bertepatan dengan 2022. Ini tahun kehancuran Israel menurut Dr. Basam Nahjaror. Jika 76 ditambahkan ke tahun Masehi, ini tahun Hijriahnya, tahun Masehinya 1948. Berapa Bapak Ibu? 76 tambah 1948? 2024. Ini adalah tahun kebangkitan Islam. Bangkitnya Islam berarti merdekanya Palestina. Kata Yahudi, datangnya Komet Halley mengisyaratkan dua hal: kehancuran satu negara Yahudi dan kemerdekaan, kebangkitan satu bangsa Palestina. Berapa tahun lagi? 5 tahun ke depan. Apakah kita akan menyaksikan Nabi Isa turun? 5 tahun ke depan. Apakah kita akan menyaksikan Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lut? 5 tahun ke depan. Apakah kita menyaksikan bahwa dunia ini ada dalam genggaman kaum umat Islam? Pastikan doa kita tidak pernah kita lupakan. Ya Allah, beri kami umur panjang. Jika kita hidup sampai tahun-tahun ini, peristiwa-peristiwa besar itu akan kita saksikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Inilah huru-hara akhir zaman yang ada dalam benak saya selama ini. Ya, kepada para pemuda yang siap untuk meraih tiket surga, pastikan kita tidak akan melewatkan jihad di bumi Indonesia ini demi membela NKRI. Kenapa? Karena hanya umat Islam yang peduli kepada kedaulatan NKRI. Betul? Hanya karena para ulama melek yang sadar kalau negara kita akan dijajah dengan neo-imperialisme Cina, Rusia, dan Iran. Betul? Bangkitlah wahai para pemuda. Kita satukan kekuatan kita. Kita tunjukkan kalau kitalah yang sesungguhnya memerdekakan bangsa ini dan menjaga kemerdekaan bangsa ini. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ceramah saya terlalu keras barangkali. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya menyampaikan dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama menyimak. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kita dalam pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga apapun fitnah akhir zaman yang kita alami tidak membuat goyah tauhid kita. Betul? Tidak akan membuat pendirian kita goyah dan pindah ke tetangga sebelah. Betul? Betul. Gak akan pindah ke tetangga sebelah? Sedasat apapun fitnahnya? Yakinlah penuh sekalian, jangan salah memilih pemimpin kalau tidak mau kehilangan telaga Nabi Muhammad, kalau tidak mau ketinggalan syafaat dan kehilangan kunci surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali Bapak Ibu, dan saya mohon maaf, saya bawa anak dan keluarga, istri dan maksud saya istri dan anak-anak saya. Tadinya saya mau pulang dulu, tapi karena macet tidak sempat, jadi saya langsung ke sini. Ini sudah kemalaman, anak saya besok sekolah pagi Bapak Ibu. Saya terus pamit, gak apa-apa? Tidak ada tanya jawab, gak apa-apa Bapak Ibu? Hatur nuhun atas undangannya dan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedapat saya pribadi dan saya bersifat sabar. Kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu ya, agar kajian kita ini berkah. Bu, ini adab dalam majelis taklim yang disunahkan Rasulullah. Kita tidak bubar selain kita tutup dengan kafaratul majlis, terutama dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في غزة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في مالي اللهم أنج المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في سوريا وفي رهينة وفي أفغانستان خصوصا وفي أويغر وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وأتنا آمرا عادلا يحبنا ونحبه يقودنا إلى سبيلك وإلى رضوانك يقودنا على صراطك المستقيم حتى ننتهي في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu, sebelum saya pamit, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama berjuang. Bapak Ibu, kalau kita mati, putus tidak amal ibadah kita Bapak Ibu. Putus amal ibadah kita. Tapi yakinilah, walaupun kita sudah mati, walaupun jasad kita dikubur, akan ada pahala yang akan tidak terputus. Apa itu? Wakaf Bapak Ibu. Pahala wakaf itu tidak terputus walaupun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Inilah ciri orang yang cerdas. Dia tidak mau pahalanya terhenti dengan kematiannya. Dia sadar kalau jasadnya dibatasi oleh ajal kematian, tapi dia tidak mau pahala itu terputus walaupun dengan kematiannya. Maka dia akan berwakaf dengan hartanya. Nah, sekarang ada peluang Bapak Ibu. Mau pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat? Nah, ini ada peluang wakaf nih. Masjid kita ini sedang dibangun Bapak Ibu. Siapa yang ingin pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal, selama masjid ini digunakan sholat berjamaah, maka pahala semua mereka yang sholat berjamaah terus mengalir. Bayangkan pahala sholat luar biasa, kali sekian orang yang sholat di masjid ini. Selama masjid ini digunakan, walaupun cuma satu sak semen, apalagi satu truk, apalagi satu proyeknya dia tanganin, insya Allah pahalanya terus mengalir tuh. Itu ciri orang yang cerdas kata Rasulullah. Itu orang yang berwakaf. Bapak Ibu sekalian silakan berwakaf walaupun hanya dengan satu sak semen. Pak Ustadz, Pak DKM, abi sak semen sekian sak, abi sekian truk pasir, abi sekian juta misalnya uangnya, silakan. Nah, ini ada peluang, mudah-mudahan mesin ini bisa cepat selesai dengan wakaf-wakaf kita. Baik, terima kasih. Yang berminat berwakaf silakan, yang berminat ingin menyambungkan pahalanya silakan daftarkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah aku dapat saya pribadi dan bersifat sakrul alazim. Adana Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.